kuat maraju. Lama-lama kita lemo pasti yu. Kalau ngadepe model baba gitu, jangan salahkan kita kalau nanti tak ganti deng baru. Coba kasih slow-slow.